بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك بكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aisar Tafasir atau Tafsir Al-Aisar yang akan memulai dari ayat 208 sampai 210 insyaallah. Berkaitan kali ini dengan ajakan dan seruan dari Allah Ta'ala kepada kita semua agar masuk Islam secara kafah. Ada tiga ayat di sini yang semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang dapat menggali ilmu yang cukup dalam tentangnya dan juga mengamalkan apa yang ada dalam kandungan dalam ayat ini insyaAllah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Kita terjemahkan dulu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian ila fis-silm. Masuklah Islam, masuk ke dalam Islam. Fis-silm, Islam di sini Islam. Secara kaffah. Nah, di sini secara kaffah secara keseluruhannya. Nanti ada tafsiran, ya dua tafsiran makna dari kaffah di sini maksudnya apa? Itu pertama perintah untuk dukhul fi silmi kafah. Dukhul fil Islam secara kafah. Untuk berislam secara sempurna. Secara menyeluruh. Yang kedua, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti khutuwat. Menuruti langkah-langkah khutuwat. Khutuwat, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia, hu di sini, yaitu syaitan. Buat kalian itu adalah aduwwun mubin, musuh yang nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Fa in, maka jika, kalau misalnya zalaltum, kalian malah menyimpang dari jalan Allah. Zalaltum di sini menyimpang dari jalan Allah. Min ba'di, setelah ma ja'atkumul bayyinat, sesudah datang kepada kalian yang namanya bayyinat, bukti-bukti kebenaran. Datang bukti-bukti kebenaran. Kalau misalnya kalian seperti itu, udah jelas buktinya, kalian tetap menyimpang. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Maka ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala aziz, maha perkasa, hakim, lagi maha bijaksana. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yanzurun, hal di sini memang istifham kelihatannya, pertanyaan apakah, tetapi dia adalah nafi. Hal di sini bermakna ma, ya, ma yanzuruna illa gitu. Ya, jadi ketika ada istifham seperti hal atau a, kemudian setelahnya nanti ada istithna, pengecualian illa, maka ketahuilah kaidahnya adalah hal atau ma atau a tersebut bukan maknanya apakah, tapi maknanya tidaklah. Ya, jadi semakna dengan ma, ma nafiyah. Ma yanzuruna illa. Maka maknanya tiada yang mereka nanti-nantikan illa, melainkan datangnya ayatiyahumullahu fi dhulal min al-ghamam, melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dako di sini fi dhulal, fi di sini bermakna ma'ah, sebagaimana kata Syekh Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah. Fi di sini bermakna ma'ah, yaitu ma'a dhulalim, bersama dengan naungan, bersama dengan awan-awan. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah perkaranya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Yaitu mereka orang-orang kafir masih aja tidak mau mengikuti, padahal sudah jelas bayinat, hujjah telah tertegakkan. Itu maka sama dengan menunggu keputusan dari Allah. Ya. Orang yang sudah dijelaskan tapi tetap ngeyel, itu sama dengan menunggu Allah yang menghukumnya, gitu loh maksudnya. Gitu ya. Atau intinya seperti itu, ya. Baik, kita sebagaimana biasa setelah menerjemahkan kita baca dulu makna ayat 208 sampai 210 secara global dari kitab terjemahan Tafsir Al-Aisar. Makna ayat secara umum, Allah Ta'ala yang Maha Haq dan Dia benar atas segala firman-Nya dalam segala keputusan-Nya, memanggil hamba-hambanya yang beriman dengan memerintahkan mereka untuk masuk Islam secara sempurna. Bagaimanakah bentuk masuk Islam secara kafah? Ia adalah dengan cara tidak memilih-milih di antara syariat-syariat dan hukum-hukumnya. Ya. Jadi enggak bisa seperti itu. Satu yang ini sesuai dengan hawa nafsu, enggak bisa. Ya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Nazalatil ayatu fi ahli al-kitab." Ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab. Ini menurut Ibnu Abbas. Yang maknanya, ya ayyuhalladzina amanu bi Musa wa Isa udkhulu fil islami bi Muhammadin kafah. Wahai orang-orang yang memang beriman kepada Musa dan Isa. Kalau beriman kepada Musa kan berarti orang-orang Yahudi dulu. Beriman kepada Isa berarti Nasrani. Udkhulu fil islam. Apakah mereka ketika memang beriman kepada Musa mereka Islam? Islam. Mereka ketika beriman kepada Isa mereka Islam? Islam. Ya, selama beliau tidak berbuat syirik ya. Nah, itu Islam. Udkhulu fil islami bi Muhammadin kafah. Ketika datang Nabi Muhammad, maka kalian enggak boleh tidak mempercayai Muhammad. Harus kalian masuk ke Islam. Loh, kami sudah Islam. Beriman kepada Nabi Musa. Iya. Tapi syariat yang dibawa oleh Nabi Musa telah diperbaharui dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, maka masuklah ke Islam dengan beriman dengan Muhammad SAW, dan itulah disebut Islam kafah untuk orang-orang ahli kitab. Ya. Islam kafah untuk orang-orang ahli kitab apa? Yaitu wahai Yahudi Nasrani, masuk Islam. Baru Islamnya ini kafah yang menjamin surga adanya. Yang menjamin masuk surga. Adapun kalau misalnya tetap mereka mengklaim mengaku beriman kepada Nabi Musa, mengklaim mengaku beriman kepada Nabi Isa, tapi enggak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka mereka belum masuk Islam secara kafah dan dianggap kafir. Dianggap kafir. Walaupun mereka sangat cinta kepada Nabi Musa untuk orang Yahudi. Walaupun mereka sangat cinta kepada Nabi Isa. Tapi kecintaan individual kepada nabi-nabi ini melazimkan ketaatan kepada apa yang dibawa oleh Nabi ini dan apa yang dikatakan oleh Nabi ini. Sementara Nabi Musa alaihissalam, Taurat telah mengabarkan akan hadir nanti Nabi terakhir Muhammad. Dan Taurat telah mengabarkan itu. Dan Nabi Isa telah mengatakan nanti akan ada Nabi setelahku Ahmad, Nabi terakhir. Sehingga ketika mereka berkata kami beriman kepada Nabi Musa atau Nabi Isa, tapi mereka enggak beriman kepada Muhammad, maka sama dengan tidak taat kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu yang disebut Islam kafah. Dan alhamdulillah orang-orang muslimin yang beriman kepada Nabi Muhammad tidak ada satupun yang mengingkari Nabi Musa dan Nabi Isa. Enggak ada. Enggak ada. Kita mengimani mereka radhiyallahu alaihi wassalatu wassalam. Kita mengimani semua para nabi dan rasul. Berbalik dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi klaim mereka mengimani Nabi Musa, klaim mereka. Dan mereka menganggap Nabi Isa bukanlah nabi, maka mereka akan membunuhnya. Dan orang Nasrani pun juga tidak ridha terhadap Nabi Musa. Beda dengan orang Islam, semua adalah Nabi Allah Ta'ala. Jadi tidak ifrat, tidak tafrit, tidak meremehkan dan tidak terlalu meninggikan. Mereka posisinya adalah nabi, nabi alaihi wassalatu wassalam. Taib, di sini kemudian itu yang berkaitan dengan kata Ibnu Abbas, orang ini bisa ayat turun kepada ahli kitab. Ya. Maka dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, "Wal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Dan demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Kata Nabi, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'minu billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah ya terdengar ada seorang dari umat ini, yaitu umat dakwah maksudnya. Nabi SAW kan berdakwah umat banyak. Dari umat-umat ini ada seorang Yahudi ataupun Nasrani kemudian dia mati ya dan belum beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, yaitu Al-Qur'an, belum beriman dengan Al-Qur'an, maka pastilah dia akan menjadi ashabun nar. Ya ashabun nar. Itu menunjukkan wajibnya orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk mengimani Al-Qur'an. Dan mengimani di sini bukan sekedar ya benar Al-Qur'an adalah kitabullah, tetapi harus juga mengimani konsekuensinya atau mengamalkan konsekuensinya. Orang-orang Yahudi ya bukan orang Yahudinya maksudnya ulama Yahudi banyak yang mengaku juga bahwa Islam ini adalah the future religion, agama masa depan yang akan conquering the world ini, yang akan benar-benar memperkasai dunia, yang akan benar-benar menguasai dunia. Ulama Yahudi mengakui, ya videonya sudah tersebar banyak ya. Mereka mengakui dan mereka juga mengatakan bahwa saya sebodoh-bodohnya itu orang ya orang Nasrani itu. Ya, sebagaimana disifati ya, dolin, sesat. Kenapa sesat? Enggak tahu tapi ngomong atau enggak tahu tapi beramal. Maka itu sebodoh-bodoh orang. Nah, mereka orang Yahudi tahu Islam ini agama yang akan membuat pengikutnya mereka berjaya di masa hadapan nanti dan akan mengalahkan kedigdayaan sekarang dari kaum barat. Ya, insyaallah itu yakin itu. Dan mereka profesi mereka yaitu ramalan mereka itu ya pasti terjadi, bukan karena mereka meramal, tapi karena memang sudah diisyaratkan kemenangan itu ada pada agama Allah Ta'ala yang sebenarnya. Kalau kita lihat sekarang dari kemacetan yang terjadi di mana-mana, ya kan? Disebabkan riba rata-rata kan. Disebabkan kecurangan, disebabkan banyak hal. Apakah bisa satu orang individu menghancurkan riba sekarang? Enggak ada yang bisa. Bahkan secara kolektif kalau kita bermajmu kemudian mengadakan seminar untuk menentang riba, enggak bisa. Tetapi yang kita yakini bahwasanya segala jenis kemungkaran yang bersifat kolektif ya, kemudian diadopsi oleh banyak dari kaum, itu dengan sendirinya akan menghancurkan dan membinasakan kaum itu. Sebagaimana yang terjadi. Yang terjadi dengan abad-abad masa-masa generasi yang lalu. Kaum Nabi Nuh, mereka berbuat syirik. Mereka hancur dengan kesyirikan mereka sendiri. Dan kaum-kaum Samud dan semua dari kaum-kaum ketika mereka melakukan keburukan yang dipelihara sampai berbuat syirik atau menegakkan hukum selain hukum Allah, maka akan hancur dengan sendirinya tanpa perlu peras keringat para da'i sampai mati-matian, bahkan mereka akan hancur dengan sendirinya. Nah sekarang yang terjadi dari riba-riba, kemudian bank-bank yang besar mereka berdiri megah, kokoh dan mewah, akan hancur dengan sendirinya, akan hancur suatu saat kelak. Itu janji dari Allah. Kenapa? Yang hak itu akan berdiri tegak. Wa zahuqal batil. Sedangkan yang batil itu akan terpendam nanti, hancur. Lihat aja. Jadi kita enggak bisa memaksakan sekarang untuk hilang riba, tapi yang bisa kita lakukan adalah apa? Menginfokan kepada orang-orang, menyeru kepada orang-orang ke jalan Allah Taala. Ya nanti yang namanya kebatilan akan hancur sendiri. Alhamdulillah kalau misalnya orang diseru itu kemudian ikut kepada kita, alhamdulillah. Adapun yang enggak ikut ya silakan. Itu pilihan, ya kan? Baik, itu tadi berkaitan dengan Islam kafah. Ya. Kemudian apa yang sesuai kepentingan dan hawa nafsunya mereka terima dan kerjakan. Tapi ya, apa yang tidak cocok mereka tolak dan tinggalkan. Nah, ini baik untuk ahli kitab maupun kaum muslimin, ya. Ada hukum yang sesuai kepentingan dan hawa nafsu, wah kita gembar-gemborkan, terima gitu kan. Tetapi kalau enggak cocok tolak, bahkan pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Ada masalah khilafiyah, giran masalah khilafiyah ini ya berkaitan dengan kepentingan dia, keriduan manusia untuk menerima lisannya, oh dia gembar-gemborkan. Ya. Tapi giliran perkara, ada perkara khilafiyah di masalah lain. Yang mana kalau misalnya dituturkan perkara khilafiyah itu tengah umat, maka akan menyudutkan dirinya dan merendahkan posisinya di hadapan umat, maka dia tutup. Enggak mau ngomong tentang itu. Sekiranya para da'i itu jujur, maka Allah Ta'ala akan memberikan keselamatan bagi mereka dunia dan akhirat. Sekiranya para da'i itu jujur. Ya, di sini juga termasuk anak dan juga antum. Sekiranya kita berislam dan mengajarkan ke kaum muslimin, baik secara lisan maupun perbuatan teladan, dengan jujur. Ya, maksudnya jujur, saya ini kayak gini tuh bukan ingin antum ngasih saya apa gitu, bukan. Tapi memang inilah kebenaran. Maka Allah Ta'ala akan melindungi. Ya. Akan melindungi. Karena apa? Karena ketika kita murni menegakkan sesuatu, itu karena memang lillah dan kebenaran. Maka Allah Ta'ala maha tahu atas perbuatan hambanya. Dan ketika kita menegakkan sesuatu bukan karena ingin kebenaran dan bukan karena Allah, maka Allah juga maha tahu maunya kita itu apa. Dan akan kelihatan nanti akhirnya di hari akhir, na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal-amal kita dan meluruskan niat-niat kita. Jadi tadi, apa yang sesuai kepentingan, sesuai hawa nafsu, ditinggalkan. Tapi yang sesuai hawa nafsu, diterima, dikerjakan. Tapi yang enggak cocok. Allah Ta'ala menegaskan kepada mereka agar menerima syariat-syariat dan hukum-hukum Islam secara kafah, keseluruhan dan sempurna. Ya, keseluruhan dan sempurna. Karena memang di sini ada beberapa cerita tentang ahlul kitab. Di antaranya, di antara orang-orang yang dulunya Yahudi, ya, kemudian masuk ke Islam, gitu kan? Yahudi kemudian masuk ke Islam. Kita tahu bahwasanya dalam teologi Yahudi, ya, Allah Ta'ala memang memulai penciptaan semesta ini hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, dan mengumpulkan semuanya secara sempurna yaumul Jumu'ah. Kemudian yaumul Sabat. Sabat ini bagi orang-orang Yahudi adalah rehat, yaumul Rohah, istirahatnya Allah. Na'udzubillah dari kalam tersebut. Jadi seolah-olah atau mafhumu khulafahnya dari itu mereka, atau pemahaman terbaliknya adalah mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala mempunyai sifat capek. Ya, na'udzubillah dari teologi ini. Oleh karena itu, liburnya mereka itu di hari Sabtu. Seperti yang antum praktekan sekarang. Ya mau gimana lagi ya, kita ikutin mau protes sama bos kita, ya kita yang akan dikeluarkan gitu kan. Nah, liburnya hari Sabtu. Kemudian kalau misalnya hari Ahad, hari Minggu gitu, itu Domingo dalam bahasa Portugal itu Nasrani, kan? Sedangkan hari Jumat kita ngumpul di situ. Ya harusnya aslinya Islam liburnya hari apa? Jumat. Kalaupun mau libur gitu kan. Tapi sekarang liburnya Sabtu dan Minggu. Ya kan? Dan Jumat hari paling maksimal kerja. Kebalik enggak sebenarnya? Kebalik. Itulah ketika kita mengikuti Yahudi dan Nasrani sedikit, maka kelak akan menjadi lebih ikut lagi, dan untuk yang Islam semakin sedikit porsinya. Iya. Memang khutbah Jumat itu porsinya biasa di dalam mimbar, ya. Mohon tidak lebih dari 25 menit. Ya. Antum lihat di balik ini ada tulisannya. Itu bagus ya, bagus untuk para pekerja. Karena para pekerja mereka ingin bekerja. Sebenarnya belum tentu juga mereka akan langsung bekerja. Karena istirahat untuk hari Jumat seringkali sampai jam setengah 2. Ya kan? Kalau di kantor-kantor kan kayak gitu. Nah, begitulah ketika kita perlahan mengikuti Yahudi, Nasrani, ya nanti bakal kayak ikut banyak. Ya. Sebentar dulu. Jadi bagi orang-orang Yahudi, Allah Ta'ala itu istirahat di hari Sabtu, sehingga mereka mengistirahatkan diri pada hari Sabtu. Nah, oleh karena itu, gimana caranya supaya kita enggak tasyabuh dengan mereka? Yaitu tetap kita di hari Sabtu harus beramal. Ya. Beramalnya apa ya? Ngaji, ngapain gitu kan. Ya, banyak hal, insyaAllah ya. Kita lanjutkan aja ya. Dan mencegah mereka dari mengikuti langkah-langkah syaitan dalam memperindah kejelekan dan menghiasi kemungkaran. Jadi syaitan itu kejelekan diperindah, kemungkaran dihiasi, dan yang namanya ketaatan dianggap memberatkan. Ya. Ketaatan seringkali dibuat seperti berat. Dan syaitan itu sangat benci dengan orang yang berusaha istiqomah. Beneran. Seperti ngaji rutin kayak ini, banyak yang akan keberatan. Ya. Kenapa? Karena di sini akan membutuhkan istiqomah. Istiqomah dalam artian lurus terus, jalan terus. Itu sulit. Ya. Kenapa sulit? Ya bagi syaitan akan terus memperburuk itu, citra istiqomah itu. Ketika seseorang sudah istiqomah itu semakin sulit setan untuk bisa merasukinya. Karena setan itu lebih mikir lebih panjang daripada mungkin kita dulu. Wah, ini dia kalau misalnya nanti ikutan susah nih. Ya, bakal susah. Ya udah akhirnya membuat kita kesulitan untuk istiqomah. Ya. Tapi untuk masalah kemungkaran ya itu jadi terhiaskan, ya. Setanlah yang menghiasi sebagian ahli kitab yang beriman. Tadi ada ahli kitab yang beriman. Ada ahli kitab yang tadinya beriman. Kemudian yang beriman ini dihiasi oleh setan-setan ini supaya mengagungkan hari Sabtu. Ya, ada ahli kitab yaitu Yahudi mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Tapi kemudian mulai syaitan membisiki, agungkan hari Sabtu. Kenapa agungkan hari Sabtu? Tradisinya Yahudi. Agungkan tradisi Yahudi. Masukkan, susupkan ke dalam Islam. Nah, itu kemudian izin juga. Ada di antara mereka izin. Minta izin kepada para sahabat dan lainnya untuk mengagungkan hari Sabtu. Lalu gak diizinkan. Kenapa? Ini yang disebut khutuatu syaitan. Mulai dari sini lah nih. Mulai dari sini. Khutuatu syaitan. Pengagungan hari Sabtu disusupi dengan amalan-amalan di kalangan Yahudi. Kenapa? Ini karena belum kafah. Belum kafah. Belum maksimal. Belum seluruhnya. Ya. Belum seluruhnya. Masih ada perasaan yang diikuti dengan masa-masa sebelum hijrah. Iya. Sekarang kan banyak istilah-istilah hijrah. Udah hijrah belum dia? Dia udah hijrah belum? Dia udah jadi salafi belum? Nah, masya Allah. Kayaknya gampang gitu kayaknya orang. Syaratnya apa jadi salafi? Udah hijrah. Syaratnya hijrah apa? Ikutin kajian-kajian tematik Tabligh Akbar. Kayak gitu sih. Nah ini kesalahan, kesalahpahaman banyak dari ikhwan dan akhwat sekalian. Karena makna hijrah itu adalah sudah jenggotan dan sudah cingkrangan. Makna hijrah bagi akhwat itu adalah udah pakainya panjang, udah cukup kayak gitu. Masih banyak rukun-rukun hijrah lain. Ya, masih banyak. Di sini bukan nasihat buat teman-teman sebagian aja, kita semua, anda juga termasuk. Ya. Masih banyak hal-hal yang kalau kita teliti lagi, kita enggak berani ngomong anda udah hijrah. Ya, kalau kita teliti bermuhasabah, kita akan menemukan diri kita ternyata belum 100% hijrah. Belum mengamalkan udkhulu fis-silmi kafah. Ini bisa masuk di sini. Karena Islam ini kafah. Ya. Belum 100%. Masih ada beberapa hal yang di masa jahiliyah kita belum kita tinggalkan. Ya enggak, belum kita tinggalkan. Kita belum beriltizam 100%. Belum. Itu benar enggak? Ya, akuin aja. Kalau misalnya mau itu ngakuin, cuman enggak usah diomongin di sini apa aja kesalahan antum. Enggak usah nanti ada surat, ana waktu ana masih kayak gini, masyaallah, enggak usah diomongin. Belum ya? Tetapi walaupun dengan itu, Allah Ta'ala itu maha tahu atas keadaan kita semua. Enggak mungkin orang hijrah 100% seketika. Perlu proses. Pasti itu. Enggak ada orang. Malah aneh kalau misalnya tiba-tiba 100% blok berubah 100%. Luar dalam 100% itu malah takutnya berbaliknya juga cepat berubah. Tetapi ketika seseorang ya udah menetapkan diri pengen hijrah, tapi masih ada sisa-sisa masa lalu, masa jahiliyahnya. Ada sisa-sisanya. Lama-lama Allah Ta'ala akan memberikan dia pelajaran. Ternyata ini saya masih kayak gini. Ternyata saya masih kayak gini. Udah enggak kan. Tapi kalau masih terusin ya berarti sama aja. Tapi enggak, saya masih gini, enggak usah. Saya masih ada sisi. Dulu saya ikut organisasi ini, saya fanatik sama ini. Sekarang saya masuk ke dalam Ahlus Sunnah. Ternyata saya masih mengikuti semangat fanatisme di masa lalu. Itu kan sekarang banyak gitu. Sekarang malah ini menjadi banyak perkubuan sekarang. Dalam Ahlus Sunnah itu sendiri berkubu dan berkubang. Ya. Berkubu fanatik dan berkubang ketika menghibahi orang-orang yang dianggap keluar dari jalan dia. Allahul musta'an. Itu kan sekarang banyak terjadi di media sosial. Kenapa itu terjadi? Karena masih ada sisa-sisa masa lalu yang belum ditinggalkan. Antum perhatikan, rata-rata yang membicarakan masalah fitnah, masalah ustaz fulan kayak gini, ustaz fulan kayak gini, rata-rata mereka yang baru dapat hidayah di masa kuliahnya atau di usia 30 gitu. Coba antum perhatikan, ada enggak lulusan pesantren? Maksudnya pesantren Ahlussunnah yang udah jadi udah dakwah di sini atau lulusan pesantren lah. Coba cari siapa yang suka bicarain tentang ustaz fulan, ustaz fulan. Enggak ada antum, cari aja. Enggak ada. Kenapa? Karena mereka dari berasal dari pesantren dididik tidak dengan cara itu. Ya. Karena mereka asalnya ya mereka memang berjalan di atas manhaj ketika apa di pesantren. Makanya ketika bicara tentang kayak gitu tuh, empat kok kayak gini sih Islam, membayar musuh. Tapi coba lihat orang-orang di media sosial yang rata-rata tuh bicara tentang khilaf, tentang ustadz pulang, teman-teman. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang baru hijrah berapa tahun yang lalu, baru tahun gitu. Coba antum perhatikan. Dan itu memang kayak gitu. Kenapa? Sisa-sisanya, sisa-sisa masa lalu. Dan merasa bangga dengan apa yang dipakai sekarang. Ya. Dan itulah membuat banyak permusuhan. Kadang-kadang kita menuduh eksternal kita lah yang gak kenal hak, gak kenal kebenaran, gak berumakten. Padahal bisa jadi karena sikap kita lah yang membuat musuh itu semakin banyak. Beberapa orang memusuhi dakwah salafiyah. Maksudnya bukan memusuhi asatidah dan da'i-da'i salafiyah. Kenapa mereka musuhi? Apakah mereka memusuhi ajarannya? Bukan. Kenapa mereka memusuhi individunya? Karena baper, balas dendam. Karena mereka dulunya disakitin oleh oknum-oknum ini. Oke, banyak terjadi sekarang haraj. Apa Waduh. Seperti pembunuhan karakter di mana-mana. Ketika antum berkecimpung di sini, tenggelam mencelupkan diri dalamnya, antum akan menambah hitamnya hati insyaallah. Coba aja. Enggak enak hati antum. Walaupun perasaan antum, Ustaz Fulan memang dibicarakan ini enggak benar nih orang nih. Ada indikasi begini-begini. Tapi ketika antum ikutan ngomong kayak gitu, maksudnya ikutan menjarah ini balik-balik ke track awal, track mencari ilmu lagi. Antum lihat sekarang di media sosial, tanya ikhwan-ikhwan yang kerjaannya itu ngomongin ustadz-ustadz itu, tanya apa arti ini, apa tafsiran ini, tanya apa jawaban mereka. Kalau enggak wallahu alam, itu pun bagus itu jawaban wallahu alam itu, berarti berilmu dia. Kalau jawabannya cari-cari dulu di buku, kenapa? Disinilah ketika syaitan tahu bahwasanya kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu adalah hal yang mulia yang akan menguatkan umat, maka syaitan akan membuat orang-orang yang udah dapat hidayah sunnah ini, mereka membuat mereka mulai malas dalam mencari ilmu secara giat, mulai malas. Mereka lebih rajin apa? Ngomongin pengajian fulan, ngomongin ustadz fulan. Ini kemunduran atau kemajuan? Wallahi ini kemunduran ini. Dikira ketika kita menapak manhaj salaf berarti kita sudah bisa menumbangkan fulan. Itu tujuan kita masuk surga kayak gitu. Malah justru anak takutnya di sini, kita takutnya ghil, itu rasa buruk di hati terhadap hamba-hamba Allah. Mungkin punya salah, tapi ketika kita konsentrasi sana menambah titik hitam di hati kita. Ya. Itu dalam satu ranah. Ada ranah lain. Ranah ilmiah ini. Ada ranah lain, masalah lain. Ya. Misalnya, antum akan menemukan ada orang, ya insan, thalibul ilm mungkin, itu punya perbendaharaan cukup masalah akidah. Ya. Dia ngomongin itu terus akidah. Ya. Atau ada di antara teman misalnya, cari ilmu, menggali ilmu fikih, dan udah itu terus yang ngomongin. Atau ada teman pintar dalam ilmu mustalah hadis, udah itu terus dia ngomongin. Ya. Maka orang itu yang pintar akidah, yang pintar fikih, yang pintar mustalah hadis, dia pun udah di situ aja mentoknya. Mentoknya di situ, enggak melebihi itu. Dan mengira bahwasanya itulah beragama. Itulah cara beragama. Itulah cara berilmu, gitu loh. Paham maksudnya? Maksudnya gini, ada orang ya, thalibul ilm, belajar fikih. Ayo banyak kita belajar. Dia enggak pernah mau membahas tentang akidah. Pokoknya omongannya ketika di tengah kaum muslimin enggak pernah melampaui fikih, enggak pernah. Lewat fikih, yaitu ke tafsir misalnya, atau ke syarah hadis, atau ke akidah misalnya. Enggak sampai sana. Dan dia mengira bahwasannya udah ini ada, saya adalah alim. Inilah cara beragama gitu. Ini adalah pemahaman yang khata, salah. Ketika seseorang menancapkan ilmunya dalam dakwah dan dia bermaksud lillahi taala untuk menyiarkan lisannya di tengah kaum muslimin, dia enggak bisa cuman ngomong satu bab dah selesai. Ngomongnya apa? Haid dan nifas saja. Enggak bisa. Tentang masalah taharah saja, saya ulama dalam ada masalah taharah. Enggak bisa. Kenapa? Dah saya ulama dalam masalah ruqyah aja, enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu. Ketika yang seperti itu terjadi, madharatnya jadi besar nanti. Kenapa? Gimana? Orang ketika sudah dipandang sebagai ustaz atau sebagian orang ustaz gitu kan, itu dia akan ditanya banyak hal. Ya. Dia mungkin mahir di masalah fikih. Dia akan suatu ketika pasti akan ditanya tentang akidah. Kenapa? Karena orang-orang awam, sebagaimana bilang kemarin, orang awam itu semua punya basar, sebagaimana kita punya basar. Tapi mayoritas manusia enggak punya basirah. Maksudnya enggak punya basirah, enggak bisa membedakan mana yang sebenarnya alim, kapabilitasnya kuat, mana yang tidak. Mereka hanya terkesima dengan apa yang mereka pandang. Maka ketika seseorang dipandang, ini pakai ini nih. Anda lepas dah ini, biar basar antum enggak tertipu, kan? Ya. Jadi kau pakai ini, pakai peci, anda lepas peci juga, pakai kaos dalam, gitu. Tertipu dengan penampilan, maka mereka akan dependent dengan penampilan tersebut dan akan bertanya pada, oh, tanya Ustaz Fulan tuh, Pak Ustaz Fulan ajhalun nas fihi, yaitu paling bodohnya manusia tentang akidah misalnya, bisa aja. Ya, sebagaimana kau ulama jarh wa ta'dil atau dalam bahasa dalam Arabik itu kan ada frase, ada ini kalimat ajhal min himari ahlihi. Bisa saja dia tuh paling pinternya dalam masalah fikih, tetapi dalam masalah akidah lebih bodoh daripada keledai keluarganya, lebih bodoh dari keledainya gitu. Sama keledainya lebih pintar keledainya dalam masalah akidah. Maksudnya gitu. Maksudnya apa? Mubalaghah, berlebihan dalam mensifati kebodohan dia. Bisa aja. Kemudian ditanya tentang akidah. Karena sudah terlanjur mustaz, maka khalas. Orang bertanya ya pasti dijawab. Kemudian apa jawabannya? Jawabannya ya segengsinya dia. Oh ini begini. Udah masalah ini ada dua pendapat. Hah? Kayak gitu. Ini ya, sebagaimana cerita di zaman Abu Hanifah. Ada seorang yang belagak berilmu gitu. Semua pertanyaan fihi qawlan. Ya, ditanya tentang hukum ini fihi qawlan, ada dua pendapat. Tanya ini fihi qawlan, ada dua pendapat. Ada yang boleh kan, ada yang enggak boleh gitu. Wah, orang-orang kan wah, ini hebat nih, dia sudah punya fikih perbandingan. Ya. Ya ditanya kemudian apa ya? Di manakah Allah? Fihi qawlan. Ada dua pendapat di mana Allah. terus apa? Kayak ketika seseorang menancapkan dirinya dalam medan dakwah, maksud medan dakwah di sini yaitu medan ya, bukan dakwah pada keluarga, tetangga, tapi medan yang luas. Dia juga harus berazam untuk banyak belajar yang lebih luas lagi. Karena problematika umat bukan di masalah air suci atau tidak, masalah haid keluar, masalah problematika kaum muslimin banyak. Ya. Problematika rumah tangga banyak. Ya. Itu pun problematika rumah tangga ya. Ketika ada seorang ibu-ibu nanya ke kita, gitu kan. Bisa jadi kita yang problem. Tanya ibu-ibu itu janda, gitu kan. Nah, bisa aja kita yang problem, kita yang enggak bisa ini hati kita. Masalah itu banyak masalah ya. Jadi enggak cuman satu itu. Nah, di sini Islam itu ausa, wasi', lebih luas daripada pemikiran orang-orang seperti ini. Dan saya ngomongin muamalah saja. Saya ngomongin akidah saja. Saya ngomongin ini saja, enggak bisa. Maksudnya dia harus punya keilmuan di beragam disiplin ilmu syar'i, karena dia akan menjadi orang yang akan ditanya oleh orang-orang banyak. Dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah keilmuan ini dalam ranah ilmiah ya. Masalah keilmuan itu bukanlah di masalah dia sudah baca, dia sudah menyelesaikan ini atau belum, bukan. Bukan. Sudah LC, sudah. Selesai kelas, ana alim. Sudah doktor kelas, sudah profesor kelas. Itu hanya jembatan semuanya. Islam tidak sekecil itu. Ya. Masalah kita adalah memahami Islam, memahami Islam secara dalam walaupun global. Dalam di sini berarti ke hati. Ini yang kemudian akan menerbitkan yang namanya basirah. Yang namanya basirah. Basirah itu adalah enggak bisa diungkapkan maknanya. Basirah itu keilmuan yang sampai ke hati. Karena enggak semua ilmu itu sampai ke hati. Maksudnya tidak masuk ke dalam hati, memang bertempat di kalbu ilmu itu. Tetapi enggak sampai terpatri, tercetak di hati itu. Enggak semua. Jadi, ketika kita baik da'i atau bukan, pelajari akidah juga, fikih juga, Al-Quran juga, dan seterusnya. Itulah Islam agama ilmu. Beda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kata Syekh Muhammad bin Hussein Ya'qub dari Mesir, salaf ketika mereka berbicara, mereka berbicara tentang suatu masalah, mereka tidak memandang hanya dari satu sisi saja, tapi memandang dari beragam sisi, juga memandang maslahat dan madharat. Ketika kita mau masuk Islam secara kafah, maka harus meninjau sisi akidah, meninjau sisi tarbiyah, meninjau sisi fikihnya, dan tentu meninjau dalilnya juga semampunya, gitu kan. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Fa idza taraka an-nasu ba'dha ma anzalallahu jahlan aw hawan, waqa'at bainahumul adawatu wal baghdha." Ketika manusia meninggalkan apa yang Allah turunkan, Al-Quran atau Sunnah, yang meninggalkannya, baik karena jahil, berarti kan gak tahu, ya kan? Jahil, gak tahu kenapa gak tahu? Karena gak belajar. Au hawan, atau karena hawa nafsu meninggalkan itu. Kalau hawa nafsu kan berarti dia tahu. Tahu gak? Tahu. Tetapi kebawa pengetahuan itu sama hawa nafsu. Sehingga ya pengetahuan itu kalah oleh hawa nafsu. Ya. Maka apa yang terjadi? Akan terjadi adawah, permusuhan dan pertengkaran. Maka pastilah pertengkaran yang terjadi sekarang, anda Allah, anda gak tahu gimana update sekarang pertengkaran yang terjadi. Ada updatean? Anda gak tahu Allah. Anda gak nanya siapa-siapa. Baru kali ini anda mau nanya nih. Apakah masih pada bertengkar sekarang? Teman-teman tahu gak? Para gak tahu juga. Barakallahu fikum, bersyukur antum kau gak tahu. Yang tahu tapi diem, istighfar. Yang gak tahu bersyukur. Benar. Pertengkaran antara ini dan itu, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau antum gak tahu, alhamdulillah. Anda juga ketika anda mulai gak tahu, bersyukur. Ini sekarang anda mau tahu, karena udah selesai belum? Kalau belum selesai, Allah musta'an, kita mohon nama Allah ampunan. Kalau udah selesai, alhamdulillah. Pertengkaran itu sering terjadi di media sosial. Kenapa? Kenapa? Kenapa, ikhwan? Banyak sebab. Karena yang ngomong itu rata-rata orang yang jahil. Satu. Kemudian mereka rata-rata berbicara atas hawa nafsu. Lahatta walaupun dengan label menegakkan dengan atas nama manhaj. Tapi disebabkan karena hawa nafsu, mungkin ingin terlihat, mungkin untuk label atau gimana, maka terjadilah pertengkaran. Gitu. Makanya orang-orang banyak yang mulai gak terima dengan manhaj salaf ini. Kenapa? Karena mengenal lidahnya lebih menggigit daripada lidah singa gitu kan. Daripada giginya singa, dari taring-taringnya singa. Sangat menggigit. Sehingga orang-orang karena mereka tidak memiliki basirah terhadap manhaj salaf, kan mereka mengira ini salaf ini kayak gini ternyata. Orang-orangnya ya. Bertaring semua rata-rata. Sehingga kalau kita mau itu serem karena dijaga oleh taring-taring itu. Kalau kita salah dikit, kita akan dibuang keluar. Allahul musta'an. Ini yang mengerikan di sini. Imma karena orang jahil bicara, imma karena orang punya pengetahuan atau karena hawa nafsunya yang bicara. Bicara karena ada kepentingan. Dan harus yang terjadi sekarang itu, setelah kita pelajari dua kubu ini, sama-sama ada kepentingan. Dan ada pengadu dombanya. Enggak ada sebutkan namanya. Ada orang yang mengadu domba. Dan orang ini bahaya. Ya. Ikhwan ini bahaya, bukan maksudnya ikhwan, ini bahaya ini. Itu urusan kampus sana juga. Tapi bahaya rajul ini. Ya, mungkin di antara antum ada yang tahu. Tapi ala kulli hal di sini antum jangan mencari ilmu di Facebook. Mulai sekarang. Jangan menuntut tentang manhaj, tentang ilmu yang ini di Facebook. Karena bisa terjadi distorsi di sana. Distorsi sini ada pengaburan, ada yang belagak seperti mau membela manhaj padahal sebenarnya dia membela kelompok. Jadi ketika antum ingin belajar tentang manhaj, cari yang mau asatidzah kibar di kajian-kajian mereka, atau di kitab-kitab mereka, atau di majalah-majalah sunnah, majalah ahlu sunnah maksudnya, ya bukan as-sunnah saja, yang lain juga yang ahlu sunnah. Jadi udah nggak usah lagi di yang kayak gitu-gitu tuh. Ya. Juga ketika antum ikut grup WhatsApp, pastikan itu sama siapa. Karena sekarang memang sedang digerogoti masa-masa penggerogotan. Ada orang-orang eksternal luar yang kemudian mereka berusaha menghancurkan. Ada yang tugasnya menyusup, ada yang tugasnya memecah belahkan, ada yang tugasnya membenturkan. Itu semua punya tugas masing-masing dan ada operasinya, ada sindikatnya. Ya, jadi hati-hati. Kalau kalaupun bisa, bagaimana kata Rasul, ketika terjadi fitnah, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, ya kan? Oh, khalas. Ma'assalamah, udah biarin aja mereka ngomong, kita terus berjalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ini ikhwan sekalian yang ngaji, mereka digiring untuk kabur, digiring untuk kabur dari ilmu. Kalau antum menyadarin itu, ya, digiring kabur dari ilmu sebenarnya, digiring untuk menuju yang namanya gosip, entertaining dan seterusnya. Itu digiring itu kita. Oleh karena itu belajarlah, maksudnya kalau bisa ada kajian kitab istiqomah, ikut itu. Ya, digiring, penggiringan, ada penggiringan di sini supaya mencerminkan. Lihat orang-orang memang mereka katanya menerangkan manhaj salaf tapi bodoh-bodoh rata-rata enggak ngerti apa-apa. Ya, jadi ya, kita inginkan Islam kafa kalau mau menegakkan manhaj salaf ilmu. Ilmu yang pertama. Itu kayaknya ada kertas itu apa tuh? Ada kiriman kertas. Ilmu yang diutamakan nih ikhwan sekalian dan akhwat sekalian. Ya. Ada apa? Pertanyaan atau keluhan? Syukran jazakallah. Oh, layarnya enggak nyala. Allah alam, mana enggak tahu. Coba diberesin. Ini panitia soalnya enggak ada nih. Maksudnya cuma satu. Coba di ini gimana? Jadi kita ingatkan sekali lagi untuk masalah ini, khutwatu syaitan itu besar. Mungkin di sini ketika anak bicara mungkin seolah-olah anu sudah usia tua, sudah apa, pelajari banyak gak asam garam kehidupan, enggak. Maksudnya kita melihat dan ada sedikit pengetahuan tentang ini, orang-orang yang memang ingin berusaha untuk membentur-benturkan antara kaum muslimin. Ya, supaya menambah suram pandangan orang terhadap dakwah kita ini. Ya, dan kemudian teman-teman yang jahil atau mengikuti hawa nafsu, itu mereka berusaha membela. Kelihatannya membela manhaj, tapi kelihatannya membela ustadznya atau membela kelompoknya atau membela apa? Atau membela diri. Ya. Yang kemudian mulai taring-taring itu semakin tajam. Akhirnya orang-orang semakin melihat, ya, ya Allahumma musta'an. Oleh karena itu pesan ana terus mencari ilmu, lupakan masalah-masalah ini. Dan memang kita harus benar-benar selektif dalam menuntut ilmu. Maksudnya selektif di sini pada pematerinya. Kalau antum tidak mengenal ana, ahsan jangan. Maksudnya kalau antum melihat ana itu buruk, ya, ada akidah ana yang sat atau apa, buktikan, ya, dan kemudian jangan ikut atau nasihati, gitu kan. Kalau enggak terbukti ya antum berarti fitnah dong. Ya. Tapi gitu memang harus selektif. Ya. Baik selektif masalah guru. Juga ketika antum sudah bertahun-tahun belajar, antum juga harus selektif dalam memilih kajian. Maksudnya apa? Jangan yang gitu-gitu terus yang diomongin. Antum ikut kajian masalah rumah tangga. Sampai 5 tahun ke depan rumah tangga mulu yang antum ilmui. Besoknya cerai. Ilmu itu bukan hanya tentang rumah tangga saja. Akidah juga. Fikih juga bagaimana. Enggak harus menjadi faqih, alim, enggak. Tetapi ilmu itu luas. Kita bukan prasma, jangan semaunya prasmanan gitu ngambil yang sesuai dengan kita. Bumbunya. Oh ini bumbunya ustadz ini bagus tuh. Suaranya tuh sampai ke hati. Wah ini yang ustadz ini keras banget dia suaranya. Ya, waktu itu pernah saya dengar, merinding suaranya dah. Tahu keras. Setan yang ada di diri saya gemeteran. Gitu. Ah pulang yang ini mah kaku ngaji kitab nggak usah deh. Apaan sih baku banget gitu ngaji kitab repot banget. Bahasa Arab lagi. Ada kayak gitu. Bukan prasmanan. Lihat itulah itu yang tadi anda bilang. Basar itu pandangan doang orang-orang. Mereka enggak berusaha untuk pakai basirah dalam menilai. Akhirnya enggak dapat apa-apa. Tanya orang-orang yang sudah 3 tahun ngaji tematikan terus. Tanya, seberapa ilmu antum? Seberapa hafalan antum? Seberapa penafsiran antum terhadap ayat ini? Apa yang antum tahu tentang hadis ini? Enggak tahu. Enggak banyak tahu. Enggak banyak tahu. Padahal usia masih muda. Anak masih belum seberapa banyak gitu kan. Sementara ada di sana orang-orang tua yang mereka berusaha ngaji kitab. Ya. Makanya istiqomah itu membangun kekokohan. Istiqomah itu di dalamnya ada tarbiyah benar-benar untuk kuat. Nanti akan terjadi fitnah-fitnah. Sekarang kenapa orang banyak berusaha ngomongin ustaz, ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin. Antum melihat di Facebook, media sosial. Ketika ada yang ramai, langsung pada scroll. Ada yang ramai, ada yang tema ramai, bukan. Ada yang ramai, kenapa mereka seperti ini? Karena didikan tematik. Karena tematik. Ramai nih, wah. Ramai nih, netizen ramai. Ramai nih. Karena didikan tematik. Kemudian saling berkomentar. Yang komentar pun jahil. Lebih jahil daripada keledai keluarganya. Oh iya itu. Akhirnya terjadi apa? Khalas, makin runcing tuh. Ya. Oke, udkhulu fis silmi kafah. Maka kita maksimal, semampunya maksimal tapinya. Untuk mencari ilmu. Ya. Ayat-ayat Allah Ta'ala seringkali kita lewatin, tafsirannya enggak begitu kita baca. Sekarang kesibukan banyak bukan? Banyak. Grup WhatsApp antum berapa? Ada 20 misalnya. Allahul musta'an. Setiap ada ini buka skip, buka skip. Jadi cuma buka skip doang isinya. Ada nasihat di dalamnya banyak tuh, berentet nasihat dari ustaz. Capek ustaz nulisnya, antum skip. Ya kan kayak gitu sekarang. Sekarang hampir sulit, hampir semua orang, hampir semua tulab kesulitan membaca secara runut, ya enggak? Sulit sekarang. Kenapa? Banyak awarid, banyak godaan, HP bunyi gitu kan. Istri ngambek, ya kan? Anak nangis, kemudian apalagi laptop, ya. Kemudian apa, banyak banget. Belum TV, belum banyak sekali hal. Sulit untuk runut, sehingga antum, kita kadang-kadang, kita seringkali butuh tempat atau wadah untuk runut baca, minimal baca. Ya. Beda dengan zaman dulu ketika semua masih hening. Sekarang semua itu berbicara. Ya, dan kita tahu bahwasanya omongan manusia itu ibarat asap. Ketika kita semakin banyak mendapatkan omongan manusia, semakin banyak asap di hati kita, makin hitam. Semakin banyak dengerin orang ngomong dan gak berilmu orang itu, makin ini kelam hati kita. Ya. Jadi lebih banyak dengar Al-Quran atau perkataan ulama, alhamdulillah. Itu. Baik, afwan, anda bukan mengajari atau, tapi supaya memberi masukan aja, supaya insyaallah kita lebih bagus lagi. Kita lanjutkan ya. Setelah yang menghiasi sebagian ahli kitab yang beriman untuk mengagungkan hati hari Sabtu dan mengharamkan untuk memakan daging unta dengan alasan. Alasannya apa? Hal ini dari agama Allah yang dilakukan oleh orang-orang soleh dari Bani Israel. Syuf. Ini berarti apa? Tradisi bukan? Tradisi. Tradisi bertentangan dengan Islam sebenarnya. Sekarang ketika tradisi kita bertentangan dengan dalil, maka tentu ya kita pilih dalil. Ketika seseorang tidak memilih dalil dan lebih berpijak pada tradisinya yang bertentangan itu, maka dia belum mengamalkan udkhulu fis silmi kafah. Dan dia malah yattabi'un khutwat asyaitan. Ya. So, khutwat syaitan itu besar, banyak ya. Karena syaitan itu untuk menggoda kita itu mikir. Mikir deh. Ya enggak syaitan? Hah? Ya mikir semuanya. Setiap syaitan dalam diri-diri kita, maksudnya yang menemani kita ya, bukan dalam diri, na'udzubillah. Korin kita. Atau yang semi-korin, yaitu yang datang baru kemarin gitu kan. Itu mereka mempelajari. Mempelajari lemahnya fulan di mana gitu kan. Di mana kelemahannya, di situ diserang, gitu kan. Orang itu kadang lebih baik dia kesurupan gitu daripada dia terjatuh ke dalam maksiat yang konsisten ditipu oleh setan. Ya. Karena kesurupan itu, ketika kita kesurupan, bukan kita. Ketika seseorang kesurupan, itu kemungkinan besar dia bukan mukallaf ketika itu, seperti orang pingsan, dia enggak sadar. Gak bisa ngapa-ngapain. Tapi ketika kita maksiat karena hasutan syaitan, maka kita dapat dosa. Ya kan? Maka orang kesurupan, nonjok orang, gak ada hukum kisos. Kenapa ya ada kesurupan? Kecuali kalau misalnya dia kesurupan karena dia melihara. Berarti sebabnya dia emang. Itu kan? Ah. khutatu syaitan. Ada seorang namanya Anwar. Ada di sini namanya Anwar. Afwan kalau misalnya ada nama Anwar ya, atau Nur atau Anwar di sini. Ada seorang namanya Anwar, tapi bukan orang Indonesia dia. Orang Timur Tengah. Di surat kabar ya, diceritakan Anwar ini pemuda, punya bapak. Bapaknya ini kaya raya, punya perusahaan. Kemudian ada seorang calon insinyur perempuan. Namanya sebut saja nama SW, ya kan? Ana baca SW gitu, SW, enggak tahu namanya apa. Swaja atau apa, bukan lah. SW pokoknya. Nah, SW ini adalah seorang perempuan muda, cantik gitu. Insinyur dan pinter. Anwar ini kenal sama SW sejak masih kuliah atau sekolah lah. Nah, bapaknya Anwar akhirnya memperkerjakan SW. Lama-lama tertarik bapaknya Anwar dengan SW ini. Ya kan? Tertarik. Mulai berhubungan, akhirnya sampai perzinahan. Bapaknya Anwar nih sama SW. Bapaknya Anwar usia udah tua. SW masih muda, seumur sama anaknya itu Anwar. Nah, sampai terjadi hubungan itu mungkin berkali-kali, akhirnya hamil. Berkata ke bapaknya Anwar, "Pak, saya udah hamil 2 bulan, Pak." Ya. Agak panik kan. Waduh, gimana dong nanti? Di aborsi aja. Dianjurin sama bapaknya di aborsi aja. Sebenarnya enggak tega mau diaborsi. Dia pengennya apa? SW ini pengennya dinikahin sama bapaknya ini. Biar syubhatnya hilang. Dinikahin. Sebenarnya haram kok dalam Islam nikah itu baru setelah melahirkan, dan itu statusnya anak zina. Nanti ada hukum-hukum fikih tersendiri itu. Itu rumit lagi itu kalau udah ini. Kalau diaborsiin sama aja sampai berapa bulan ya? Bisa membunuh, dan memang dilarang aslinya. Tapi enggak, waduh. Gimana ya? Enggak bisa nih. Enggak bisa kalau misalnya dinikahin, enggak mungkin. Bisa berapa nanti kata orang-orang dah. Gini aja. Kan ini kan nikah supaya dapat laki gitu kan. Gini aja. Kamu aborsiin. Kemudian kamu nikah sama Anwar. Kata bapaknya ini. Kamu nikah aja sama Anwar. Ya. Kamu gugurin. Nikah sama Anwar. Ya SW-nya ya terserah lah mau gimana lah. Yang penting saya terusin lah hidup gitu. Anwar anaknya ini juga kerja di perusahaan itu. Tapi bukan sebagai insinyur. Akhirnya ditawarkan ke Anwar. Anwar gak mau. Wah, Anwar gak mau be. Kenapa ente gak mau? Ane tahu tingkahnya SW ini sejak ane masih di sekolah atau di kuliah. Ane tahu dia tuh memang suka punya hubungan sama banyak laki-laki. Ane tahu tingkah dia. Tapi Anwar ini gak tahu bapaknya punya hubungan sama ini. Ya. Nah. Dan gak tahu bapaknya itu ada rencana seperti itu. Gak tahu. Cuman husnudzon sama bapaknya malah. Wah, ditawarin sama SW. Tapi memang malah udah ane gak mau. Orang kayak gini gak mau ane. Ane ahsan cari akhwat lain. Tapi alhamdulillah dibujuk sama bapaknya. Akhirnya udah mau dah. Bakti sama bapaknya. Na'udzubillah nih bapak-bapak nih. Akhirnya menikah. Akhirnya. Nah, na'udzubillah juga dengan SW nya yang liciknya seperti itu. Nikah. Nah. Setelah nikah, hubungan SW sama bapaknya Anwar masih berlanjut. Luar biasa, ya kan? Nah, dan memang jahat dua-duanya nih, luar biasa. Anwar diperalat gitu kan. Nah, kemudian akhirnya bapaknya Anwar ini supaya ingin mempermudah banyaknya hubungan dengan SW, Anwar pun, kan ini kan direktur nih bapaknya Anwar, Anwar pun dipekerjakan di luar kota. Dan SW kan sebagai insinyur di kota ini, maka tetap di akhirnya sebagai bakti keluar kota lah dia. Akhirnya kan tiap hari berhubungan bapaknya itu. Nah, diatur-atur dah tuh. Sampai suatu ketika sampai bisa hamil akhirnya. Tapi hamil ini masih ada indikasi anaknya Anwar, karena mungkin bulannya pas gitu, bulan kepergiannya pas, lahir satu. Ya. Tapi abis itu kan masih aja berdinas ke luar kota. Nah, di situ masih berhubungan lanjut, udah punya anak tuh. Lanjut hubungan. Hamil lagi untuk kedua kalinya. Kali ini anaknya kali ini tidak pas bulannya. Sehingga kalau misalnya lahirin, pasti ketahuan ini bukan anak Anwar. Gimana dong? Gimana tuh jadinya? Akhirnya tetap dilanjutin, nggak tahu gimana peristiwanya, ya. Pokoknya lahirlah anak itu. Dan ternyata yang kedua kalinya kembar, berarti jumlahnya tiga anaknya. Itu Anwarnya itu masih nggak mikirin, nggak curiga nggak apa. Tapi sampai suatu ketika, ketika dia dinas, sudah punya tiga. Pulang terlalu dini. Pulang ke rumahnya. Didapati di rumahnya, loh kok ada mobil bapak saya di sini? Wah, udah punya pikiran buruk ini. Wah, jangan-jangan ini. Masuk ke rumah, dia... Ketika masuk ke rumah, bapaknya Anwar dan SW ini mendengar suara, oh, itu ada si Anwar tuh. Akhirnya mereka biasa, bersikap biasa orang tuanya. Kemudian datang Anwarnya, udah curiga duluan. Marah-marah gini-gini. Terus bapaknya diusir dari rumah. Udah bapak pergi aja dulu. Habis itu marah dia sama Anwar itu marah sama SW istrinya. Kamu pasti punya hubungan ya bapak saya. Marah. Dan SW-nya marah balik. Mencaci maki ini. Akhirnya SW ketika udah terbongkar hal seperti itu, frustrasi dia. Dan Anwar pun juga tertekan, marah-marah, akhirnya ke rumah. Ke rumah bapaknya. Di rumah bapaknya, Anwar pun marah-marah terhadap bapaknya setelah tahu semuanya ini. Dan kemudian SW-nya apa? SW-nya kemudian saking frustrasinya, satu persatu anaknya dilempar dari lantai 10. 2, 3. Mati. Hancur itu keluarga. Gara-gara apa? Makin tua makin keladi. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya khutwat syaitan tidak hanya terjadi pada orang yang masih belia, muda. Yang tua pun begitu. Ya, na'udzubillah. Itu wala tattabi'u khutwatis syaitan. Ya kan? Itu hanya cerita saja. Maksudnya itu terjadi, ya, terjadi, bukan cerita ngarang anda doang. Kalau anda ngarang banyak ceritanya. Ya kan? Bisa macet, bisa lebih keren dari itu. Oke. Okay. Ya, na'udzubillah. Karena apa yang diinginkan setan sebenarnya merupakan penjabaran dari permusuhannya terhadap manusia. Inilah kandungan ayat 208. Adapun ayat yang kedua mengandung ancaman yang besar dan keras bagi orang yang digelincirkan oleh syaitan. Ya, lalu mereka menerima sebagian dari syariat Islam dan menolak sebagian yang lain. Sedang mereka tahu bahwa Islam adalah hak dan syariat-syariatnya lebih berhak untuk diterima. Ya. Perhatikan di sini. Seperti yang tadi Nabi bilang, ketika syaitan melihat orang ini bakal bagus dalam hal ini, dia cari celah lain. Sebagian dari manusia, ada yang memandang dari kaum muslimin, ada yang memandang bahwasanya agama itu dakwah. Dakwah aja. Pokoknya semua perkara agama itu dakwah. Jadi dia kesana sini dakwah. Ya. Jadi dia ngumpulin manusia, ya. Kemudian masukin ke masjid. Ya itu bagus kayak gini gitu. Bagus alhamdulillah. Menerangkan ini itu, dah dakwah pokoknya. Udah itu aja agama itu. Sementara akhlaknya dia, kebersihannya dia, hal-hal berkaitan dengan keseharian enggak diperhatikan. Ya. Itu mati itu kayaknya itunya. Disebarin itunya. Nah, ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian sebagian muslimin ada yang menganggap bahwasanya agama itu adalah ibadah saja. Ibadah. Eh, itu dia, diem terus di masjid. Enggak mau bermuamalah manusia. Dan karena dia beribadah terus, rajin berdoa, dia berharap orang-orang memberi kepada dia bekal nasi atau apa gitu sebagai buat kehidupan dia. Ini juga salah. Nah, yang lain ada juga yang menganggap bahwa agama itu hanyalah ilmu, ilmu, ilmu, ilmu. Kerjanya itu nuntut ilmu terus. Dia lupa bakti orang tua. Dia lupa nyari nafkah. Ilmu aja. Baik. Ada juga orang muslimin sebagian konsentrasinya bahwasanya agama itu adalah membuat daulah. Membuat pemerintahan. Itu doang pikirannya tuh. Ini kalau kita lihat masing-masing hizib, masing-masing golongan itu udah konsentrasi masing-masing. Ada yang jemaah ini dakwah saja ngomongnya, tapi urusan akhlak belum tentu. Kebersihan enggak ada. Akidah dangkal. Ada yang tadi masalah ibadah terus, ya. Ibadah geleng-geleng kepala. Oh, ya udah. Tadi urusannya politik aja, agama itu politik, politik, politik. Itu enggak boleh memisahkan agama dari politik. Oh, membela-bela politik. Ya. Ditanya tentang idza jaa nasrullahi wal fath artinya apa? Artinya di mushaf terjemahan ada gitu, jawabannya. Ya kan? Ya. Tapi kalau namanya kita thalibul ilm yang benar, semua itu adalah agama dan semua ada bagian-bagiannya. Menuntut ilmu ada adabnya. Ibadah ada caranya. Ya. Dakwah pun ada fiqihnya. Ya, dan seterusnya. Dalam Islam dan tradisi ulama sampai menuntut ilmu sendiri ada adabnya, gitu kan? Menuntut ilmu tuh ada adabnya. Bahkan para ulama menentukan kitab-kitab yang pertama dipelajari itu apa, ada aturannya. Kalau mau diatur, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Ya. Nah, ini menunjukkan ketika kita menancapkan diri di suatu manhaj ilmi atau manhaj salaf atau dakwah atau ilmu, itu kita sedang berusaha membuka pintu gerbang yang sangat besar isinya. Ya. Yang tidak bisa kita rengkuh dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi ini semua bukan masalah ekonomi, bukan masalah duit, tapi masalah pelajaran yang kata Imam Ahmad, minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari semenjak kita berada di gendongan bayi sampai kita ke liang lahat, itu adalah tugas kita menuntut ilmu dan kemudian mengamalkannya. Itu tugas kita. Seseorang ketika masih bayi dia pasti menuntut ilmu. Maksudnya mempelajari gitu kan. Nah, begitu ya. Sekarang kita harus pertama menancapkan diri kita di situ. Kemudian mengajak beberapa teman kita yang semoga Allah beri hidayah. Ya. Berapa hari yang lalu ya, di suatu kampus ya. Mungkin di antara antum ada yang hadir. Ya, ada teman-teman ada yang di kampus itu menghadiri atau mengadakan kajian, ada yang ngisi gitu kan. Tapi qadarullah di musala ya, di musala itu kemudian ternyata ada event lain. Di mana event itu adalah event musik atau semacamnya lah, perayaan-perayaan gitu. Padahal kampus Islam. Masuk Islam secara namanya. Nah, itu samping musala main gitar anak muda. Pada diri ikhwan akhwat pakai jilbab. Ah, tepuk tangan. Kalau boleh misalnya ya, tangisan hati itu bisa ngucur di mata ya. Ngucur itu. Maksudnya kita ngelihat benar-benar ini degradasi moral dan keagamaan ini sangat masif. Dan yang di-downgrade-kan adalah anak muda gitu loh. Ketika anak muda yang di-downgrade-kan itu berarti sama dengan menghancurkan masa depan, gitu kan? Dan ini yang terjadi bukan hanya di kampus itu, anak. Itu pernah anak rasakan di tiga kampus yang berbeda. Tiga-tiganya kampus besar semua. Di anak-anak muda, masya Allah, digiring untuk kelalaian dan kebodohan. Boro-boro mereka mau ngaji kayak gini, boro-boro. Ya, boro-boro. Untuk sholat di masjid aja udah alhamdulillah itu udah. Udah sepertinya udah surga dapat insya Allah. Ayo moga dapat hidayah semua. Ini Yusuf lihat di sini, kalau memang kita punya kejiwaan, maksudnya perhatian kepada umat, kita akan lebih sering menangis daripada ketawa gitu kan. Ya. Rasulullah SAW sendiri, lau ta'lamuna ma a'lam, lau tarawna ma ara. Kalau kalian melihat atau mengetahui apa yang aku lihat atau yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalian bakal banyak menangis dan sedikit tertawa. Dan kalau kita melihat mirip dengan penglihatan Rasul, kalau Rasul kan melihat jelas pakai basirah. Kalau kita melihat umat sekarang, kita banyak menangis sebenarnya. Banyak menangis si kaum muslimin atas penghancuran ini. Bukan fisik yang dihancur, tapi kalbu yang dihancurkan oleh orang-orang barat. Dan kita tidak bisa mengatakan itu, lihat Ustaz Elsi enggak ada yang mau masuk kampus, enggak ada yang mau. Enggak bisa juga gitu. Kita harus secara kolektif di sini. Misalnya antum belajar di sini. Antum kuliah di kampus mana? Maka apa yang antum pelajari di sini coba terapkan di sana. Coba ajarkan ke beberapa teman. Mungkin enggak harus mengajak ke sini misalnya enggak. Tapi ini hukumnya gini, ini hukumnya. Jadi masing-masing ada porsi dakwahnya. Antum bukan sebagai ustaz di situ, tapi sebagai penyeru, pengingat, munzir, gitu kan. Dan itu tugas yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya. Maka teman-teman ini yang di kampus-kampus yang sekuler atau islamic sekuler ini, itu sebenarnya beban mereka itu sangat berat. Sangat berat. Dibandingkan kalau misalnya beban kalau di kampus Analipia misalnya. Apa tugas di sana? Tugasnya belajar tok udah selesai. Orang-orang insyaallah pada pinter semua walaupun banyak kebelinger juga, tapi pinter rata-rata lah. Maksudnya bisa bahasa Arab, bisa ini. Kalau diadu sama kampus lain enggak usah ditanya. Tapi anak-anak ini yang di kampus-kampus ini berat mereka tugasnya. Pertama, mereka membutuhkan bimbingan, tuntutan ilmu. Kedua, mereka berada di dalam lingkungan yang kalau disifati dengan sampah, maka bisa jadi sampah lebih baik daripada mereka, daripada lingkungan mereka. Karena sampah itu belum tentu berdosa, tapi lingkungan yang dibuat oleh manusia itu bisa berdosa gitu. Kemudian mereka juga bertugas untuk mendakwahkan dan mengajak teman-teman yang mereka sukai untuk ke Islam yang benar. Ketika kita dalam lingkungan, kita diam aja, dapat hidayah sendiri, ditanya nanti sama Allah. Antum kenapa? Ente kenapa kok benar sendiri? Gitu kan? Gak ngajak yang lain gitu. Nah kan ditanya nanti gimana antum? Antum yang kampus di mana misalnya? Atau antum di daerah mana? Kan ditanya nanti. Apa yang sudah kita berikan ke kaum muslimin gitu? Kontribusi kita ke umat itu apa? Ya. Atau jangan-jangan kita hanya dengan egonya, hanya yang penting saya selamat. Benar, ku anfusakum wa ahlikum nara. Tetapi ingat, Rasulullah mencontohkan untuk semua sahabatnya pun untuk berdakwah, menyeru, wa anzir ashiratakal aqrabin, keluarga terdekat, keluarga terdekat. Mungkin enggak langsung pakai hujah kalimat, melalui pemberian, kasih apa gitu kan? Ngasih sesuatu. Ingat loh, kalau misalnya kita memberikan sesuatu ke seseorang, itu ibarat seperti kita membuka suatu pintu negeri yang besar yang namanya kolbu. Ya. Bisa jadi ketika kita memberikan satu hadiah kepada orang, kemudian kolbu orang itu terbuka. Satu pintu negeri yang luas itu terbuka, padahal manusia. Antum lihat, satu tanah Jawa ya, dibandingkan dengan satu orang muslim, lebih mulia satu orang muslim. Iya, maka ketika antum membuka satu tanah Jawa, belum tentu ada penghuninya dan enggak ada manfaatnya. Tapi ketika membuka satu pintu hati seorang muslim supaya menerima dakwah antum, masya Allah, itu bisa membuka satu pintu negeri kebahagiaan insya Allah di akhirat. Siapa tahu dia akan menjadi orang yang banyak mendoakan kita, walaupun kita enggak begitu mengharapkan doanya, tapi siapa tahu, ya, humur na'am insya Allah, ya. Sampai mana tadi? Lihat di sini. Penggelinciran syaitan untuk anak-anak muda yang tadi Anda bilang, ya. Menerima sebagian dari syariat Islam dan menolak sebagian yang lain, sedang mereka tahu bahwa Islam adalah hak dan syariat-syariatnya lebih berhak untuk diterima. Ana pikir semua dosen-dosen, ya, mahasiswa, ya hampir semuanya itu memahami bahwa saya Islam kebenaran. Tapi kenapa? Karena digerogoti oleh hawa nafsu atau kejahilan, maka syaitan di sana bisa. Ingat semua semua amal kita itu selalu syaitan berusaha untuk bercampur diri dalamnya. Bahkan dalam amalan yang paling dekatnya kita amalan tersebut kepada Allah, seperti sujud sekalipun, syaitan akan berusaha gimana caranya? Minimal kabur lafal kita. Minimal kalaupun kita melafalkan, kita enggak memaknai lafalan tersebut di kalbu kita. Minimal gitu bagi syaitan. Itu udah bagus bagi syaitan. Bagi orang-orang yang mungkin punya ilmu tinggi, ya, punya pemahaman terhadap ayat-ayat atau sabda-sabda Nabi atau lafal-lafal yang Arabik, yang zikir-zikir, bagus pemahamannya. Itu kemenangan bagi syaitan adalah ketika dia baca subhana rabbiyal a'la, itu enggak memaknai dengan kalbu. Itu udah menang itu syaitan atas orang alim ini. Sekarang gimana dengan orang yang jahil? Gimana dengan orang jahil? Lupa rokaat, ya kan? Lupa baca apa. Kemudian pikirannya kemana? Bahkan pikirannya ke film-film. Ya? Ngomongin la uqsimu biyaumil qiyamah. Keinget film 2012. Ya Allah. La wala uqsimu bin nafsil lawamah. Wa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa kiamat. Ingat jadi mizwar. Waduh, ini kan susah kok orang kayak gini kan? Susah kayak gini tuh. Allah. Ya. Kita lanjutkan aja. Dengan firman-Nya fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Nah, kalau misalnya kalian zalaltum, tergelincir, jatuh, menyimpang dari jalan Allah sesudah datang kepada kamu bukti-bukti kebenaran. Nah, yang ini bukti-bukti yang dibawa oleh dalam kitabullah Al-Quran dan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala akan membalas kalian karena Allah berkuasa terhadap urusannya, bijaksana dalam mengatur serta melaksanakan janji dan ancamannya. Ini ayat fa'in zalaltum, kalau kalian menyimpang, ya, dari apa yang datang dari Al-Quran padahal udah jelas, fa'alamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah Ta'ala maha perkasa dan maha bijaksana, maksudnya perkasa terhadap apa yang akan dia lakukan, perkasa terhadap semua makhluknya, dan maha bijaksana atas segala keputusannya, yaitu mau mengazab kamu gampang gitu kan. Nah, di sini ada seorang yang biasa disebut tabi'in, ya, Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dulunya seorang alim Yahudi, ya. Wafat pada tahun 32 Hijriah. Ka'ab al-Ahbar atau biasa dikunyah juga Abu Ishaq, tapi jarang disebut itu, selain lebih sering Ka'ab al-Ahbar. Ketika dia, beliau radhiyallahu rahimahullah, masuk Islam, ya, beliau belajar surat Al-Baqarah. Ingat, beliau ini dulunya adalah ulama Yahudi. Dan kita tahu Yahudi ahlul kitab. Mereka ahlul kitab adalah orang-orang yang well educated, berpendidikan bagus. Dalam artian mereka bukan ummi, yaitu mereka bisa baca dan bisa nulis. Ya, kalau di kalangan Yahudi Ka'ab al-Ahbar di antara contohnya. Di kalangan Nasrani di antara contohnya itu ketika Rasulullah SAW sama Khadijah radhiyallahu anha datang ke anak pamannya Khadijah. Siapa? Hah? Hah? Waraqah bin Naufal. Kalau itu Nasrani. Tapi itu ketika itu Muslim. Karena beriman murni, ya. Nah, dalam kitab Tarikh At-Tabari diriwayatkan Ka'ab al-Akhbar, ya, suatu ketika Ka'ab al-Akhbar itu belajar surat Al-Baqarah, ya, belajar surat Al-Baqarah. Dan ada seorang dari sahabat Nabi yang mengajarkan kepada Ka'ab al-Akhbar surat Al-Baqarah. Di sini mengajarkan di sini dalam artian membacakan untuknya dan Ka'ab al-Ahbar kemudian menghafalnya. Sampai kemudian sampai ke ayat ini. Ya, 209. Sahabat ini berkata, ayat 209, "Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha ghafurur rahim." Beda enggak dengan ini? Beda. Fa'lamu annallaha azizun hakim. Tapi sahabat tersebut kemudian mengajarkan kepada Ka'ab al-Ahbar, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian tiba-tiba berkata Ka'ab al-Ahbar ini, "Ma a'rifu hadha fi syai'in min kutubillahi 'azza wa jalla." Saya enggak pernah tahu ada hal seperti ini di kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Beliau kan dulunya tahu tentang Taurat dan kitab-kitab lainnya. Ketika mendengar ayat ini, ini susunannya kok susunannya aneh. Ini bukan kalamullah ini. Kata Ka'ab al-Ahbar. Padahal dia belum pernah dengar sebelumnya, belum tahu. Ini bukan kalamullah, ini susunannya ini gharib. Anda belum pernah mendengar susunan model kayak gini. Ini bukan kalamullah. Kenapa wahai Ka'ab? Kata dia, "In yanha 'anil dhanbi wa yu'idda wa yu'uddu wa yu'idda 'alaihi al-maghfirah." Atau wa ya'idu 'alaihi al-maghfirah. Atau an yanha 'anil dhanbi wa ya'ida 'alaihi al-maghfirah. Bukan merupakan kalam Allah biasanya melarang suatu dosa kemudian menjanjikan maghfirah. Ya. Ibarat nih misalnya, "Jangan kamu berzina. Kalau kamu berzina, akan aku ampuni." Iya kan? Ibarat nih kita. Ya orang berzina, ya diampuni kok. Iya kan? Enggak bisa kayak gini, enggak. Nah. Maka fa'abar rajul an yarji'a dzalik. Sahabat itu ya. Sahabat itu enggak mau rujuk. "Ah, enggak, benar tadi kata siapa? Fa innallahu ghafurur rahim. Fa in zalaltum min ba'di ma tabayyana lahul haq." Ya. Astagfirullah. "Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha ghafurur rahim," kata sahabat tersebut. "Wa aba Ka'ab an yutabi'ahu." Ka'ab enggak mau, ana enggak mau ikutin ente. Enggak. Ana enggak mau. "Hatta marra 'alayhi marrajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sampai kemudian lewat ada seorang sahabat Nabi lainnya lewat. "Faqala lahu," maka keduanya bersepakat bertanya kepada sahabat yang ini, yang baru datang, "Hal taqra'u surat al-Baqarah?" "Mas, antum baca surat al-Baqarah enggak?" Ah, ini bahasa salaf itu taqra' surat al-Baqarah maksudnya hafal. Ya. Bukan baca, ya bisa baca lah semuanya lah ya. Tapi hafal enggak? Karena emang aslinya juga enggak bisa baca mungkin ya, karena emang ummiyun ya. "Hafal enggak surat al-Baqarah?" Maka dia bilang, "Naam, nggih Mas," gitu. Kemudian faqala. Mereka berdua kan bilang nih, Ka'ab al-Ahbar dan sahabat lainnya yang dimajhulkan di sini enggak tahu siapa namanya. Bareng-bareng bilang, "Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat." Terusin, ya kan? "Wah, gua dites nih," katanya. Enggak kayak gitu. Faqala ar-rajul. Maka sahabat yang jadi Ka'ab al-Ahbar ini sudah mempelajari kitab-kitab sebelumnya dan sudah mengetahui uslub kalamullah, ya, gayanya, stylenya kalamullah Ta'ala, ya, gimana kalau dibalasnya gini. Itu ketika mendapatkan ini yang tadi dikatakan oleh sahabat itu rancu. Ini menunjukkan sahabat pun tidak maksum dan menunjukkan juga bisa menjadi hujah ketika kita salah mengajarkan sekali gitu kan, atau kita ngotot dengan kesalahan itu karena kita gak tahu. Itu mudah-mudahan dimaafkan asal dia mau rujuk ketika sudah terungkap kebenarannya, ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan ayat yang baru saja kita bahas, itu 209. Adapun ayat ketiga 210 mencakup pemberian semangat kepada orang-orang yang berlambat-lambat masuk Islam sebab mereka tidak punya alasan untuk itu karena bukti telah ada di hadapan mereka dan jalan pun sudah menjadi jelas dan terang benderang di hadapan mata mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa ayyatihumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Tidak ada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah Ta'ala dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Dan pada saat itulah mereka beriman. Iman maksudnya gini, mereka tuh gak mau beriman sekarang, tapi nunggu kapan? Hari kiamat. Nah nanti pas saat hari kiamat baru mereka beriman. Ketahuilah semua orang ya di hari kiamat pasti bertaubat. Semuanya. Tetapi taubat ketika itu tidak ada manfaatnya. Ya, taubat ada manfaatnya ketika masa hidup di dunia dan sebelum nyawa hampir tercabutkan. Karena Fir'aun pun bertaubat sebelum nyawa full tercabutkan, masih ada nyawanya tersisa, taubat mengaku kepada Allah. Tapi la yanfa', gak bermanfaat. Jadi taubat itu ketika kita belum mau tercabut rohnya. Sekarang waktunya, gitu kan? Iman seperti inilah iman yang terpaksa, ya. Iman di hari kiamat, iman terpaksa. Dan tadi kufur. Dan tidak lagi bermanfaat ketika mereka harus menerima azab dengan qada Allah Ta'ala yang adil. Allah Ta'ala berfirman, wa qudiyal amr. Maksudnya, jika Allah Ta'ala datang untuk memutuskan suatu keputusan dan segala urusan kembali kepada Allah, maka dia pasti memutuskannya dan selesailah segala sesuatu. Dan kepada mereka yang berlambat-lambat dan maju mundur buat masuk Islam, maksudnya maju mundur ini tarodut, ragu-ragu. Masuk gak ya bener nih tapinya? Aduh jangan deh. Aduh tapi bener dia nih. Aduh ragu-ragu kayak gitu, ya. Yang diungkapkan dengan kata aslim, Islam itu aslim karena masuk ke dalam Islam merupakan perdamaian sejati, dan keluar darinya atau tidak masuk ke dalamnya berarti menyatakan perang. Hendaklah orang-orang yang masih ragu masuk Islam segera. Ingat, masuklah ke dalam Islam wahai hamba-hamba Allah, karena perdamaian lebih baik dari peperangan. Ketika kita masuk Islam malah enggak damai, itu berarti ada masalah di gaya masuk Islamnya kita, di cara berislamnya kita. Ketika seseorang bermanhaj salaf tapi malah ini perang terus, berarti ada yang enggak benar itu dengan setelan dia. Imma karena niatnya enggak benar, imma karena ada hawa nafsu ketika dia itu. Iya. Ada orang ngikut manhaj salaf tapi enggak tenang jadinya. Isi perang aja. Pengen fulan ini enggak benar ini fulan. Masya Allah fulan jenggotnya dicukur ini. Udahlah enggak usah salam sama dia lagi. Allah fulan. Masya Allah ustadznya kayak gini. Enggak sesuai dengan. Masya Allah. Kayak gitu setelah masuk manhaj. Jadi kayak gitu, semakin kasar, maka berarti ada yang salah. Imma salah batin, imma salah cara. Ya. Dan hati-hati di sini masalah batin di sini. Masalah batin yaitu ketika kita ingin diakui. Itu bahaya itu. Itu nafsu itu. Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu. Yaitu ketika kita berebutan label, bahwasanya sayalah yang lebih benar daripada Anda. Tanpa menunjukkan burhan, hujjah. Dan ini biasa dipakai orang-orang yang tidak punya hujjah, tidak punya dalil. Gak belajar. Tapi antum salah, khotok. Anda yang benar, antum keluar antum dari ini. Ada bahasa lisanul halnya kayak gitu. Gak ngomong langsung. Tetapi secara tingkah sikap mengeluarkan orang-orang dari kebenaran. Enggak antum bukan ini, enggak segolongan lastum minna, kalian bukan golongan kami. Allahu musta'an. Itu kayak gitu ya. Itu apa enggak dihisab di hari akhir kayak gitu? Dihisab di hari akhir. Ya. Mengeluarkan orang dari barisan Ahlussunnah padahal bisa saja orang itu mempunyai uzur. Dan bisa saja kita yang enggak tahu. Atau bisa saja kita yang terhasut dan seterusnya yang mungkin di dunia semua itu terus bergulir dan di akhirat baru Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ketika kita melihat peperangan-peperangan ini, bukan perang dengan pedang, tapi dengan lisan dan dengan jemari, kita lihat benar manusia itu seapapun kelihatannya soleh, tetap dia enggak bisa sebijak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Enggak bisa. Sesoleh apapun, sealim apapun, setua apapun, seapapun, tetap Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini bukan pertanyaan untuk dijawab. Maksudnya Allah Ta'ala memang benar-benar dialah yang paling bijak dalam menghukumi. Dan kita enggak tahu. Banyak enggak tahunya. Tapi banyak menghakiminya. Wallahul musta'an ya. Di sini hawa-hawa yang terselubung. Ketika kita berpakaian seperti ini karena ingin dianggap alim, maka itu na'udzubillah akan dihisab ingin dianggap itu. Ketika kita memasuk ke hidayah sunnah, kemudian kita hijrah karena ingin dipandang, ini saya udah hijrah loh, saya udah beda loh, saya udah gini loh, ingin dilihat manusia saja, di situ hawa nafsu, disitulah hawa nafsu yang kelak nanti akan terlihat hawa nafsunya itu. Dan sekarang banyak terlihat berebutan identitas, saya benar, anda tidak, saya kokoh, anda lemah. Allahu musta'an. Tahu dari mana dia kekokohan orang dan bagaimana dia merasa dirinya kokoh, sementara kita tahu betapa banyaknya kesalahan kita yang belum kita hitung dan betapa adanya kotoran-kotoran yang belum kita bersihkan yang masih tersisa di hati kita yang di masa-masa jahiliyah kita pelihara sejak lama. Masih banyak tugas-tugas diri kita nih yang belum kita betulkan, tapi ternyata kita lebih banyak ngomongin orang. Itu akibat dari kita enggak belajar dengan baik, akibat dari pendidikan yang enggak benar nih. Iya, makanya istiqomah dalam belajar itu penting, karena di dalamnya ada tarbiyah. Supaya terus kita mengontrol diri kita. Ya, kalau bisa jangan terlambat kalau ikut kajian, gitu kan? Ya, istiqomah dalam menuntut ilmu. Ayat-ayat Allah Taala kita bedah, kita pelajari baik-baik satu persatu kalimatnya. Maka di situ insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan berkah dari ilmu kita insya Allah Taala. Ya. Afwan, ini ana berkali-kali bicara ini karena memang perkara seperti ini ana mulai menjauh dari hal-hal seperti ini karena kasihan sama kalbu ana sendiri. Karena pahit ketika kita bukan kita yang debat, orang yang debat tapi kayak ikut di salat kita. Nauzubillah. Maksudnya kita melihat orang berdebat, kita keruh hati kita. Kemudian salat kita keingat debat itu. Apa hubungannya kita dengan debat itu? Enggak ada hubungannya. Akhirnya sholat kita fasid, rusak kalbu kita. Padahal dalam sholat, yang seharusnya dalam sholat itu kita khusyuk, tapi ternyata khusyuk. Gimana dengan orang-orang yang debat itu? Mereka enggak tahu seperti apa sholatnya. Kok bisa? Ya, makanya jauhilah, kalau misalnya yang belum punya ilmu banyak, jauhi debat. Kalau udah enggak tahu, diam, udah kholas. Itu aja kan? Selesai. Maka enggak banyak tuntutan di akhirat nanti gitu. Ya udah tinggalin dah, selesai. Atau nonaktifkan hal-hal yang memang enggak bagus. Selesai. Supaya apa? Supaya enggak tambah berat kita nanti di akhirat. Na'udzubillah, pagi ini kok terkait dengan kehormatan orang misalnya. Kemudian ditambah-tambah kejelekan orang dihias-hias, dilebay-lebaykan. Allah musta'an. Jadinya na'udzubillah. Dan orang itu tahu siapa orangnya. Ya. Kita nanti akan ditanya. Takutnya kita punya banyak kebaikan, kemudian Allah tukarkan kebaikan itu dengan keburukannya dia. Nanti ditukar ke kita. Kita gak tahu. Gak ada yang menjamin dari kita selamat nanti. Belum ada yang menjamin. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita gak disuruh hasibu anfusa ghairikum. Gak. Hasibu anfusakum dulu. Ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yaitu, introspeksilah diri kita masing-masing sebelum nanti kitalah yang akan diintrospeksi. Ya. Dan malah kita bersyukur ketika ada orang yang mengintrospeksikan kita. Ya, bisa jadi itu hitungan yang baik insyaallah. Tapi kita lanjut ke hidayatul ayat. Ini agak panjang insyaallah. Yang pertama, wujubu qabuli syara'il Islam kafatan wa hurmatut takhayyuri fiha. Apa artinya? Wujub, wajibnya. Qabul, menerima. Syara'i', jama' dari syariat. Ya. Yaitu berbagai macam furu' syariat atau usul syariat dalam Islam secara kafah semuanya. Wa hurmatut takhayyur fiha, dan haramnya takhayyur, yaitu milih-milih sesuai hawa nafsu di dalam syariat Islam. Kedua, ma min mustahillin haraman au tarikin wajiban illa wa huwa muttabi'un lisyaitani fi dzalik. Tidaklah dari seorang yang menghalalkan hal yang haram atau meninggalkan hal yang wajib kecuali pasti dia muttabi', beritiba' kepada siapa? Kepada syaitan dalam hal itu. Ketika kita menghalalkan sesuatu yang haram, ya, atau meninggalkan kewajiban. Dan ini banyak babnya, luas sekali ya. Ketiga, wujubu tawakku'il uqubah, wujubu tawakku'il uqubah inda zuhuril ma'asi al-izam li'alla yakuna am li'alla yakuna am gini apa nih? Amanun. Kok gini sih? Gimana dibacanya? Amnun nih. Ya amnun sih, cuman agak gharib ya. Lagaknya kayak Ka'ab al-Ahbar aja nih, kayak tadi. Gharib nih kalimatnya nih. Taste-nya kurang. Wallah alam. Tapi di sini kalau dimaknai, wajibnya tawakku', memperkirakan. Memperkirakan uqubah, adanya hukuman. Inda zuhuril ma'asi, ketika tersebarnya zuhur, tampak kemaksiatan-kemaksiatan. Al-izam, yang besar. Li'alla yakuna. Ah, ini gimana baca? Tapi artinya di sini agar tidak merasa aman dari makar atau tipu daya Allah Ta'ala, supaya kita tidak terlena. Kita banyak-banyak meminta kepada Allah Ta'ala, Allahumma mustir awrati wa amin ru'ati, ya, tutup aib-aib. Ada anak ngaji dulu ya, ngaji di kita ya, udah berzina dengan akhwat berkali-kali di rumahnya. Ada yang kayak gitu. Tapi alhamdulillah, semoga Allah menutupi aib tersebut ya. Ada yang seperti itu. Sekarang kan yang namanya kayak gitu, ma'asi yang seperti ini udah tampak, dan orang-orang pada berani. Ya kan? Film yang digembar-gemborkan akhir-akhir ini itu, ya, yang sampai di bioskop, bioskop itu sampai 4 studio semuanya film itu, ketika diiklankan seperti gak ada pornografi, biasa aja, seperti merakyat, mengatasnamakan rakyat kecil. Tapi berdasarkan laporan, nah, gak nonton alhamdulillah. Tapi yang dipaksa nonton iklannya di oleh YouTube gitu. Tapi ternyata pas dilihat oleh banyak orang ya, konten pornografinya banyak ya, oleh semi pornografi banyak, dan pemirsanya ada yang anak-anak gitu kan, ada akhwat jilbaber panjang ya, mengikuti pergerakan apa nggak tahu itu, tapi mereka nonton-nonton juga. Itu kan banyak tuh kayak gitu tuh ya, harokah-harokah ya, main tapi nonton iya. Dan gak malu lagi gitu, bawa anak-anaknya. Masya Allah, bawa suaminya dan bawa pacarnya mungkin. Ala kulli hal. Jadi ini kan berarti zuhur dan ma'asi. Wujub tawakku al-kubah. Kita harus agak ada rasa panik juga nih. Ya, akan diperkirakan jatuhnya hukuman. Tapi kenapa Jakarta belum dijatuhi hukuman? Wallahu alam kenapa. Apakah ini istidraj atau memang Allah masih merahmati? Wallahu alam. Tetapi memang masih banyak alhamdulillah orang-orang yang berupaya untuk beramar ma'ruf nahi munkar, masih ada. Ya. Masih ada. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Semoga Allah Ta'ala minimal kita ditutupi maksiatnya, aib-aib kita, atau ditutupi maksiatnya secara kafah oleh Allah Ta'ala sehingga kita selesai dari maksiat-maksiat tersebut. Keempat, itsbatu sifatil maji'i li Rabbi Ta'ala li faslil qada'i yaumil qiyamah. Itsbat, menetapkan sifat al-maji atau al-ityan, datang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, ini masuk ke bab asma wa sifat lagi. Ya. Li faslil qada'i yaumil qiyamah. Bagi untuk apa Allah Ta'ala datang? Untuk fasl, memutuskan al-qada'. Al-qada'i keputusan juga. Membuat keputusan pada hari kiamat. Mufassil qada yaitu memutuskan, membuat keputusan. Sifat al-maji atau al-ijian ini yang pernah atau salah satu yang menjadi problematika, maksudnya penafsiran terhadapnya adalah titik tengkar antara ahli sunnah dan lainnya. Di antaranya lah, ini berarti masih banyak, masih ada masalah ghadab, masalah rahmah, masalah qadam, ain dan seterusnya. Dan banyak lagi sifat-sifat Allah yang ditakwilkan oleh sebagian firqah kaum muslimin. Ada yang berkata Allah Ta'ala sifat maji ini harus ditakwil. Kenapa ditakwil? Ditakwilnya apa berarti? Yang datang bukanlah Allah. Apa yang datang? Azab Allah Ta'ala. Dan nasirkan gitu. Jadi wajah, terus gimana? Wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa, itu artinya apa? Datang azab Rabbmu gitu. Dan malaikat bersaf-saf, datang azabnya Allah. Itu tafsiran, salah satu tafsiran. Ada juga tafsiran kedua. Maji'ullah atau itianullah, kedatangan Allah ini bukan kedatangan Allah, tapi maknanya adalah kedatangan perintah Allah. Datangnya perintah Allah. Itu tafsiran sebagian dari orang-orang Asy'ari, Asy'ariyah. Yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat sesuai sifat Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah. Allah Ta'ala datang. Terus gimana datangnya? Enggak usah di gimana-ginain, kita enggak tahu. Itulah ketika bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, salaf dan ashabul hadis. Mereka menetapkan sifat-sifat Allah tanpa kaif, tanpa kaifiyah. Karena ketika kita bicara kaifiyah bagaimana, itu pasti ada sebelumnya penggambaran. Penggambaran di benak. Ketika ada penggambaran, maka itu yang disebut tasbih. Penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang mana uniknya di sini, sebenarnya unik tapi licik dan jelek gitu. Ahlus sunnah sering dituduh sebagai musyabbihah atau mujassimah. Musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Atau mujassimah, yaitu menganggap Allah Ta'ala itu berjisim seperti kita. Karena apa? Karena ahlus sunnah menetapkan mata, ya, tangan, kaki milik Allah Ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Mereka melempar tuduhan bahwa saya ahlus sunnah ini, apa yang dilakukan ahlus sunnah? Ahlus sunnah ini mujassimah. Karena mereka menyerupakan di bedak mereka Allah Ta'ala seperti makhluk. Lihat, kata mereka, Allah punya dua mata. Kita punya, makhluk juga punya dua mata. Oh, berarti ini mereka, wah ahlus sunnah parah nih mereka. Dan mereka mengklaim diri mereka juga ahlus sunnah gitu. Tetapi mereka menafikan hal-hal seperti itu. Dengan alasan apa? Dengan alasan, oh Allah Ta'ala gak bisa disifati punya mata dua, kemudian ya, tangan dua gitu. Kenapa? Karena itu mirip manusia. Itu sebabnya kenapa? Kenapa mereka berpikir gitu? Karena mereka menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jadi mensketsakan atau menggambarkan di benak Allah seperti makhluk, kemudian dinilaikan, oh enggak. Jadi paham enggak di sini? Jadi sebagian aja nih yang paham. Tapi insya Allah nanti lama-kelamaan kalau sering-sering kita ungkit hal-hal seperti ini, mulai paham. Ini kadang bagi sebagian anak ngaji baru, apaan sih kok kayak gini ngomongnya, muter-muter, kenapa? Ini bab akidah padahal. Justru ini ahlus sunnah wajib untuk tahu kayak gini. Makanya biasanya orang kajian-kajian keluarga ya gini terus. Ini wajib ini diketahui. Antum nanti kita ngajari anak-anak kita loh. Ada hadis, Abi ada hadis. Ya, kalau anak panggilnya Abah ya. Abah ada hadis. Ini Allah Ta'ala dengan tangannya. Allah punya tangan. Jawabnya apa nanti? Iya punya tangan. Oh berarti sama kayak makhluk. Oh gak bisa, itu gak gini-gini. Gimana cara antum menjelaskan ke anak dengan bahasa untuk anak itu? Itu menjadi wajib itu. Kita kan mengajarkan tauhid ya kan, kepada anak kita. Dan diantara pembahasan tauhid adalah penetapan asma dan sifat. Makanya ini perlu kajian tauhid. Kajian tauhid itu bukan tentang masalah ruqyah doang, ziarah kubur, gini. Bukan, masih banyak. Dan belum cukup kita belajar ini, belum, masih banyak. Ya. Oke. Tadi sifat al-maji yaitu kedatangan Allah sesuai dengan keagungannya tanpa kita takwil dan tanpa kita takif. Ta'wil berarti tanpa kita geserkan makna dari makna asal, bukan kedatangan maknanya, atau kita gambarkan bagaimana secara nalar, enggak. Udah, kelas. Serahkan itu kepada Allah Ta'ala karena akal kita terbatas dan kejahilan kita. 5, hurmatut taswiq. Ini bukan taswiq. Salah, bukan taswiq. Taswiq itu pemasaran artinya. Ini pakai fa, taswif. Taswiq itu pemasaran. Orang marketing itu musawiq. Ya. Taswiq, ya. Ini taswif pakai fa. Taswif itu saufa. Entar deh, menunda-nunda, ya. Wal mumatalah. Mumatalah itu ngulur-ngulur, ngatrol gitu. Fit taubah dalam urusan taubah. Ya. Mati duluan nanti gitu. Thayyib. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan atau puas semua? Udah. Fadhil Radhi. Iya. Gak masuk Islam secara kafah. Masuk Islam cuman gak secara kafah. Berarti gak kita kafiran, bukan. Tapi gak secara kafah aja gitu. Dan itu akan dipertanggungjawabkan. Dan kemudian penolakannya itu akan dipertanggungjawabkan dengan takaran dan timbangan yang Allah Ta'ala, hanya dia yang bisa menentukan seberapa dosanya, kita gak tahu. Atau mungkin diampuni atau enggak, Allah Alam. Iya. Enggak, Antum ajak yang antum mampu. Yang diajak yang ikhwan, jangan akhwat. Nah. Tapi enggak apa-apa ngajak akhwat, enggak apa-apa. Iya. Seberapa sih kebolehannya perempuan itu dalam bidang negara, dalam bidang pendidikan juga? Dalam bidang pendidikan masyarakat. Seberapa pun selama enggak menimbulkan fitnah. Secara tradisi itu enggak menimbulkan fitnah. Terus sekarang kan istilah-istilah itu yang memang enggak bisa dihindari. Iya. Itu gimana? Yang kayak gimana contohnya, ini kan akasi ya, umum. Seperti organisasi biasa itu kan mereka enggak bisa menghindari antara adanya pencampuran antara satu kelompok atau kelompok itu. Tapi mereka ya. Teman-teman itu sekarang menganggapnya itu hal yang biasa. Gitu. Iya. Biasa kayak gitu emang. Ya. Udah biasa. Terus berarti kan bukan seperti itu pendidikan yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri gitu. Iya, bukan. Sedangkan mereka itu malah berkata Rasulullah itu menyuruh semua orang itu untuk itu aktif di antum marah mana antum? Bahkan ada perempuan itu yang mengeluarkan hadis kata ustadznya. Hadis kata ustadznya? Iya, hadis bahwa kepemimpinan perempuan itu bagus dalam pendidikan itu. Oh gitu. Hadis riwayat siapa? Riwayat ustadznya. Justru kalau pemimpin, justru kata Nabi rugi kalau pemimpinnya perempuan. Ya gini kita. Bener ya, itu hal-hal semacam itu sesuatu yang harian kita lihat keanehan demi keanehan, karena memang mendekati hari kiamat. Dan juga begini, bahkan ana semua dari ikhwan pun kalau digabungkan kita menuliskan apa keanehan yang terjadi di dunia ini, antum mungkin kalah jumlahnya. Maksudnya bapak ini jauh lebih tahu daripada antum tentang kehidupan, mungkin udah punya pengalaman banyak. Dan sebutkan keanehan-keanehan yang dekat dengan agama, misalnya religiusitasnya kaum muslimin sekarang yang aneh itu apa, beliau mungkin lebih tahu. Jadi kita masing-masing punya keheranan tersendiri terhadap fenomena-fenomena ini. Cuman sekarang yang dibutuhkan solusi sebenarnya, mauqif kita gimana dulu. Iya, menjauhi, cuma antum punya teman enggak di kampus? Ada kan? Enggak, antum hidup diam aja gitu di kampus, apa gimana? Ini teman-teman SMA. Iya. Bisa kampus gitu. Oh. Dari segi kontak kan sudah punya dulu sendiri. Tapi saya menjauh dari semua keluar gitu. Oh, enggak apa-apa, keluar aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak mutuskan silaturahmi enggak. Silaturahmi sama saudara sana. Mereka bukan siapa-siapa antum. Iya, enggak apa-apa, keluar. Hah? Enggak apa-apa, menjauh aja enggak apa-apa. Tapi ketika antum mendapatkan kesempatan ya untuk dakwahin satu aja orang mungkin atau berapa dari mereka, fadhol. Itu jauh lebih baik gitu. Kalau udah apa? Iya, iya. Masya Allah, ini mahasiswa mithali, apa mahasiswa teladan. Masya Allah, barakallahu fik rodi. Iya, iya, iya. Insya Allah apa yang antum keluhkan itu akan Allah jawab. Antum mungkin gak menemukan jawabannya di ana, karena ana keterbatasan ilmu ana. Tapi apa yang nanti antum akan terjawab di Allah Ta'ala akan mengelurkan hidup antum perlahan dengan kedewasaan. Gimana caranya ada nanti. Nanti antum bisa pelajari sendiri dengan izin Allah. Ada caranya insya Allah. Baik mendakwakan mereka atau lingkungan atau apa. Ya sekarang mungkin masa-masa mahasiswa pak, kita semua pasti punya keheranan, punya rasa ingin berontak. Ini kok kayak gini, kok masa, apa kalau kita punya nilai religiositas yang bagus gitu kan, kita dikit-dikit ini munkar, ini kayak gini, ini gak bener nih. Pasti gitu, kan gak enak kan hidup di kayak gitu. Gimana cara nanti perlahan-lahan Allah Ta'ala akan menunjukkan antum bagaimana. Tapi minimal antum gak terjerumus dulu gitu kan. Cuman ya kalau ada yang potensi orang ini bisa diajak, ajak kepada kebaikan. Ikhwan, saya kok akhwan nggak apa-apa. Kalau memungkinkan dan nggak fitnah, gitu ya. Masya Allah. Jazakallah khair atas masukannya. Ah. Ada lagi ikhwan lain, ya mas. Sama. Iya sama. Menghindari yang halal. Baik, menghindari yang halal bukan berarti mengharamkan yang halal. Di sini mengharamkan yang halal itu adalah kita menyebutkan bahwasanya ini hukumnya haram, padahal dia halal. Adapun kalau menjaga diri dari yang halal itu malah justru para ulama salaf mereka berusaha untuk menghindari hal-hal yang halal agar tidak terjatuh kepada hal yang haram. Karena hal yang halal ini menghabiskan waktu juga dan seterusnya. Gak apa-apa menghindari yang halal, yang halal tapi bukan kebutuhan gitu loh. Ada halal tapi kebutuhan, suri makan, jangan menghindari makan. Anda sekiranya lapar sekarang nih. Hah? Vegan? Vegan itu apa? Hah? Oh vegetarian, ah, masya Allah bahasanya vegan. Ah. Iya iya. Iya, masya Allah bahasanya. Terus kenapa? Itu emang terkait masalah dia murni suka apa enggak masalah enggak vegetarian. Ada orang karnivora enggak mau makan kecuali daging. Kalau emang dia kayak gitu bentukannya, nalurinya kayak gitu ya kholas. Enggak bisa kita paksain, ya kita cekokin gitu, enggak bisa. Ya, bagus pertanyaan bagus. Antum udah pernah dapat sarung dari mana? Udah pernah ya? Udah pernah dapat sarung dari Rodi? Udah pernah? Ya kholas ini buat antum aja ya. Ini buat antum aja. Ya. Antum bisa pakai sarung gak? Hah? Nih. Udah buat antum. Karena bertanya. Tapi gak semua orang yang bertanya kita kasih. Karena cuma satu. Oke kita istirahat dulu insya Allah nanti 11.15. Sedikit lanjutkan. Fawaidul fawaid. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.